Mitra Bisnis, Kompas menulis, ada perbedaan antara laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahap 2 kasus Hambalang yang diberikan ke KPK dengan yang diberikan ke DPR. KPK mengatakan ada 18 nama anggota DPR yang disebut dalam laporan itu, namun menurut DPR tidak ada sama sekali nama anggotanya yang disebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Enggar Tias Tolukita. Pak Enggar, apa komentar Anda soal ini? Ini penjelasan dari Ketua BPK adalah bahwa yang disampaikan ke DPR dan ke KPK sama, dan penjelasan dari Ketua KPK juga bahwa itu sama. Nah, yang persoalan adalah kalau kita menyebutnya semacam kertas kerjanya. Kertas kerja itulah yang menurut saya KPK harus segera meminta itu. Meminta kertas kerja yang berisi proses yang terjadi dan termasuk ada nama-nama di situ. Kan bahwa laporan yang dibuat oleh BPK itu di laporannya itu tidak mencantumkan nama, tetapi akhirnya diakui bahwa ada kertas kerja, kertas pendukungnya yang tidak masuk di dalam, tidak di situ. Nah, itu aja yang diminta, itu yang pertama. Yang kedua, memang harapan kita tertumpu pada KPK untuk segera menindaklanjuti dari semua ini. Yang ketiga, sekarang dengan keterbukaan dan sekarang seperti contoh wawancara sekarang ini, ya diharapkan semua aware lah ya. Semua menyadari bahwa hal-hal seperti itu atau tuntutan masyarakat untuk lebih cepat proses itu sangat ditunggu. Kalau dilihat secara lebih umum, Pak, kasus-kasus korupsi yang tertunda lama dan diindikasikan melibatkan banyak orang-orang yang sedang berkuasa sekarang, dinilai penyelesaiannya semakin tumpul. Apakah Bapak setuju? Bahwa prosesnya begitu lama, saya setuju. Tetapi tekanan dari masyarakat melalui media, baik media cetak, media elektronik, dan kemudian juga dari radio ini seperti yang ada sekarang, itu membuat semua pihak tidak bisa mundur lagi. Dan saya percaya ini juga positif bagi KPK, karena KPK menyadari bahwa mereka menjadi tumpuan harapan dan juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Saya merasakan dan berpendapat bahwa kawan-kawan kita di KPK mempunyai semangat yang sama, hanya tentu harus lebih berhati-hati di dalam mengambil ini. Nah, kita bersama mengharapkan untuk lebih cepat dan ada batas waktunya. Ada waktu, saya lelah kalau tidak. Kalau dilihat juga, Pak, saat ini banyak pihak yang menyayangkan karena KPK seperti berjalan seorang diri dalam memberantas korupsi tanpa adanya dukungan dari lembaga-lembaga lain. Bagaimana Bapak melihatnya? KPK memang berjalan sendiri, tetapi dia membutuhkan data pendukung seperti halnya dari BPK. Nah, BPK telah membuka celah di situ, pintu masuk bahwa silakan, kalau saya tidak bisa memberi kalau tidak diminta. Ya, diminta kalau kayak gitu. Proaktif untuk diminta. Bahwa itu melalui satu, dengan catatan harus melalui keputusan pengadilan, saya percaya KPK mempunyai akses yang cukup. Segera mintakan, segera ambil. Demikian politisi Enggar Tias Tolukita. Saya Wendy Lim.